Setelah tahu lawan duel aku di Tak Kristi, itu luar biasa sih. Jujur aja, lawan terberat. Soalnya kan suara Dita itu punya karakter yang sangat kuat, dia juga penyanyi profesional. Menurut aku yang pantas lolos aku, karena aku cukup optimis untuk challenge kali ini. Semoga aku bisa lolos ke tahap selanjutnya. Sukses, naik ke atas, silahkan langsung saja. Dita nyanyi di kafe mana ya? Di Jakarta sebenernya. Oh, di Jakarta ya? Nggak pernah lihat aku tapi. Mungkin Mas Dani belum pernah ke kafenya dia kali. Aku jarang ke kafe sih. Pantesan nggak pernah lihat. Ini lagu apa? Katy Perry yang Thinking of You. Oke. Comparisons are easily done once you have a taste of perfection, like an apple hanging from a tree. I pick the ripest one, I still gotta see. When I'm with him, I am thinking of you, thinking of you. What you are doing, you are the one who was standing on mine. I wish that I was looking in your eyes, looking into bagus penampilannya. Bagus. Terima kasih Sheila dan juga. Bagus. Salam sama anaknya ya. Siapa tahu pengen cari ayah lagi kan ya.